Sumatera dan juga Pulau Jawa. Di Batehi Selat Sunda Allah tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa, depa bedaan suku jo agamo, Allah menjadi fata morgana. Cinta biarlah hungkai najat nada panas dalam. Tanya kita ada jarak panisa, depa bedaan suku jo agamo, Allah menjadi fata morgana. Cinta